Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-24. Peperangan demi peperangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yafid al-mal wa tazhar al-fitan wa yaksur al-harj. Qalu wa ma al-harj ya Rasulullah? Qala al-qatl. Al-qatl, al-qatl salasa. Rawahu Ibnu Majah. Artinya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga melimpah ruah harta benda dan timbul fitnah, yakni ujian kepada keimanan, dan banyak berlaku al-haraj. Sahabat bertanya, apakah al-haraj itu hai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, peperangan demi peperangan demi peperangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, hadis yang ke-24 ini menceritakan tentang akhir zaman ini banyak berlaku peperangan. Kita lihat keterangan hadis. Keadaan dunia hari ini membuktikan kebenaran sabda junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Memang benar. Apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut dapat kita tengok kebenarannya. Kerana Nabi ini bercakap dengan wahyu, bukanlah dengan teka-tekaan semata-mata. Harta benda menyimpah ruah, banyak peralatan yang dihasilkan oleh teknologi barat dan timur, kemajuan ilmu bangsa barat dan timur, sehingga bertambah banyak alatan dan keperluan hidup. Dalam hadis tadi Nabi raya akhir zaman, hidup semakin senang, semakin mewah, harta semakin banyak, dan peperangan semakin berapi-api di sana di sini. Dia tengok perkataan Nabi yang pertama, harta semakin banyak dan kemudahan itu melimpah ruah. Betul sungguh, betul sungguhlah pada zaman kita ni banyaknya kesenangan yang dikecapi oleh umat manusia. Yapi maknanya mencurah-curah harta benda, bertimbung harta benda. Kemudahan hidup nak banding hak dulu lebih kita lah. Itulah tandanya bumi ini hampir menuju ke alam barzah. Dia pun ada alam barzah juga. Mati ni, nak mati dah dunia ni. Bila nak mati, dia senang dulu. Senang. Sekarang ini kita mungkin kita berada pada zaman yang paling senang lah, kalau nak bandingkan dengan zaman yang telah lalu. Tapi kesenangan yang ada sekarang rupanya menjerut tekok kita sendiri. Orang dulu pelita ayam dalam rumah boleh baca sehari 4 juzuk Quran sebagai amalan. Pelita ayam nampak tak nampak, 4 juzuk satu hari. Pelita ayam tu jugalah nak menanak nak apa. Kalau zaman Rasulullah SAW ambil lemak binatang, minyak yang dibuat daripada lemak binatang, letak kain buruk jadi pelita buat dalam piring. Sehingga Usman mengaji Quran sampai kecerok dalam keadaan lampu yang sedemikian rupa sampai cerok. Al-Imam Syafi'i khatam dalam 2 rakaat tahajud 30 juzuk Al-Quran. Allahu Rabbi. Dometo dia duduk dalam, kita metu dah duduk dalam, metu luar. Tak cakap nak tambah metu. Dah dalam gelak gugu. Amplifier mafurah di dalam. 30 juzuk. Rakaat pertama 15 juzuk. Rakaat kedua 15 juzuk. Al-Imam Nawawi sebut di dalam kitab beliau, Al-Tibyan ada juga. Boleh fatah. 2 rakaat sembahyang 30 juzuk. Kita 60 tahun dak khatam 30 juzuk. Umur. Nah. Tu imam baca panjang sikit je, satu muka makmum. Dak percaya ke hari kan, tu imam. Baca surah Yasin. Lama dak khapok li makmum becu. Nak baca tu imam dak reti baca orang banyak kerja begitu gini. Tu kali Yasin kalau dak percaya. Tengok ah pagi esok kedai kopi tak ada cerita lain. Baca tu imam bodoh gitu gini. Dia kata. Nah. Baru surah Yasin. Nah, sebab tu kita ni bila kita beri kesenangan, dia tarik akhirat. Dia beri dunia, tarik akhirat. Beri akhirat, tarik dunia. Nak dua-dua, tak ada orang nak layang. Nak mewah dunia, mewah akhirat, siapa nak layang kita? Kita siapa dia? Nabi Tuhan tak beri mewah dunia, mewah akhirat. Leh dua-dua sama berat. Nah, fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Daklah kamu rebut benda yang kekal, tinggalkan benda yang binasa. Biar berat sebelah. Kurang dunia lebih akhirat baru boleh, atau kurang akhirat lebih dunia. Sedak gamuk cakap nak sama berat. Ha, kita ambil sama berat dunia akhirat. Oh, sedak gamuk. Kuliah sehari sekali, makan 6 kali sehari. 6-1 dah. 6-1 kalau main bola pada tangi seri. Dia tak guna bola. Seri berapa? 6-1. Seri pun dah otak pun 6-1. Maknanya cakap gitu. Seri nang sama. 6 kali sehari buka kitab. Nah. Ha. 6 kali sehari makan ke dalam. Baru panggil seri. Sekali sehari dengar. Makan. Pas subuh. Bahan dah. Nanti telur 2 teh. Nah. Ke 10. Ayah khamat pun 3 teh. Tengah hari. 3 kali. Nasi. Pukul 3. 3:30. Nah. Minum teh. Biskut gitu ini. Petang pula kebik lagi. Ngayak. Otok-otok. Nah. Sekarang nak tidur pula nak balik. Kul 10, kul 11. Nasi goreng pula. Mata khubar. Nah. 6 kali. Dah dengar berkali hari. Sekali. 6-1. Dah 6-1. Mana boleh sama berat dunia akhirat. Dah buat lagi. Nah, tak apa tu. Dia nak mari tiap-tiap malam. Sari satu kuliah. Ada mari penuh. 6-0. Nah. Dah boleh masuk liga gitu 6-0 mu ni. Allahu Rabbi. Kita ni tengah kena tarik ni. Tuhan tengah tarik. Tarik. Tarik nikmat akhirat ada. Nah. Pasal apa kita duk Allah dengan senang mu? Kau senang kena tak ada lah. Akhirat kita kau cecek. Maka oleh kerana itu ramai orang yang berlumba-lumba untuk mengaut keuntungan dalam membuat dan memperdagangkan alat-alat tersebut. Nah, tak apalah alat-alat ni dicipta. Hak mikir, bagian cari, bagian reka. Nah, bagian pengeluaran, bagian kilang, macam mana nak buat benda-benda baru. Tak ada salah di sisi syarak. Tapi, nah, sampai lupakan. Bahawasanya benda yang kita cari ni sebenarnya satu alat saja. Alat nak mencapai kerajaan Allah. Iaitu dengan ada kesenangan kita dapat beribadat kepada Allah. Dengan ada kesenangan kita boleh pergi surah. Boleh beli motor, boleh beli kereta nak pergi dengar. Tu tujuan kesenangan. Tiba-tiba dia dapat alat-alat yang menjadi wasitah sahaja. Ha? Orang tengah saja. Untuk menjadi ahli ibadat kepada Allah, dia leka dengan alat-alat itu saja. Dia tak sampai kepada maksud, iaitulah tujuan Tuhan beri kemudahan, kecanggihan dan sebagainya untuk beribadat kepada Allah. Nah, padang main dengan alat-alat itu saja, dengan kesenangan, dengan apa, tak dang siapa pun maksud. Nah, canggih tak pada danggi surat. Nah, projek so tak pada dan nada kitab. Cari hartanya, siapa dak dang diri tangga masjid. Nah, projek punya pasal, siapa dak dang di kuliah. Itu semua tu orang yang terlupa bahawasanya kesenangan bukanlah matlamat. Nah, tetapi tujuan Tuhan cipta menjadi hamba yang beribadah pada Tuhan. Jin juga tidak aku cipta, melainkan akhirnya menjadi hamba yang beribadah padaku. Nak jadi hamba Allah yang sempurna, maka Tuhan berikan fasiliti, alat-alat kemudahan supaya memudahkan kita. Nak pergi Mekah senang, boleh reka kapal terbang, reka kapal laut. Nak pergi surah, boleh reka kereta apa semua. Itu kemudahan. Nak bang berat amplifier, reka mikrofon apa semua. Itu kecanggihan yang kita gunakan untuk ibadah. Tiba-tiba beri kesenangan, tak mari surah, tak mari masjid. Padahal cari makam je. Allahu Rabbi. Memang apabila kita dilebihkan dunia, biasanya goliknya akhirat kita cecer. Begitu. Kalau kita duduk jauh sangat akhirat, dunia cecer. Begitu. Orang duduk berwirik pagi, petang, siang, malam. Tak pun nak era cari makan, kurang lah dunia dia. Orang duduk cari makan sangat, daerah akhirat, kurang akhirat. Nah, man ahabba dunia adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratah adarra bi dunia. Orang yang kasih kepada dunia cedera akhiratnya. Barang siapa yang kasih kepada akhirat, cedera dunianya. Begitu. Sama berat tak boleh. Tak boleh nak buat sama berat. Bukan batu repang, lain ni sutil, lain ni sutil. Senang kira. Tak, lain ni dua tin, lain ni dua tin. Ni akhirat dengan dunia. Kita sekarang ni kalau kita timbang, memang lebih dah perkara dunia. Lebih dunia. Akhirat tak macam mana. Dan oleh kerana masing-masing tamak dan rakus, maka terjadilah perbuatan dan mengakibatkan berlaku perebutan, bukan perbuatan, perebutan dan mengakibatkan berlakunya peperangan demi peperangan. Kau perang ada? Perang siapa nak cari makan? Perang. Tak. Nak ke majukan ekonomi negeri, rokok negara lain, perang. Tak. Curi hasil negara lain. Peperangan kerana harta. Dia peperangan ni dua. Nafsu lillahi rabbil alamin. Kalau lillah, lah giyah. Apa jua pun, lillahi rabbil alamin, tak apa. Dan memang syarak mengiktiraf, memang boleh kita niat lillah. Dia tidak semua benda yang kita boleh niat lillah, lillah tak boleh. Perkara yang diiktiraf oleh syarak saja. Umpamanya peperangan, lillahi rabbil alamin, kerana mempertahankan bumi umat Islam. Itu memang syarak kata, ya, benar. Peperangan seperti ini, tak diiktiraf oleh syarak. Ada peperangan yang banyaknya nafsu. Nafsu ni perang. Jangan kita tengok apabila kita sebut peperangan, kita gebar dah. Perangan siapa perang? Adik-adik yang perang kat tu. Bubu alternate. Nah, orang ni kata widah, orang ni kata mak widah masa hidup, ni kata wibila. Tak dengar apa? Nah, dia bila mak hati ayah hati, dia ada banyak reka. Dah hak-hak rajin pergi sikit rumah-rumah mak, dia pun kata. Kata ni hak mak widah kita ni masih hidup ni. Tak bagian ni dah. Dia kata we will learn. Dah. Duit dah. Dah pun tak ada. Mak kata diri. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau reka, api neraka pun tekok. Nah. Dia gitu. Dan awak laguannya. Adik-adik kita. Dia kata ayah dia widah. Dia masih hidup lagi. Kita rasa sok orang sangka ni buat kena. Sumpah ha. Ambil Quran. Sumpah. Nah. Payah apa? Demi Allah. Nah. Kalaulah aku berbohong dalam kes ini, kena laknat seumur hidup. Tak semua orang berani sumpah. Nah. Main kata gitu yang aku anda betul. Sedap ramuk lah gitu. Nah. Tapi harta. Peperangan adik-beradik. Itu peperangan yang nafsu saja. Orang tak tu. Siapa bertikam ada. Tak, berebut harta benda, berebut tanah. Kih, anjak batu nanda. Anjak batu nanda bila ukur, mana tak jumpa batu nanda. Balah, dipot darah semelih, kau anak dara. Nah, peperangan tak? Ini bukan mesti peperangan ini tidak baik, adanya baik. Ada kadang dengan hadis peperangan menyebabkan Allah menghapuskan segala dosa. Macam para syuhada. Nah, kala Allah, li ahli badrin. Ya ahli badrin. Nah, yang nalumah syiktum qad ghafartu lakum. Kata Allah dalam hadis kudsi kepada ahli peperangan yang hadir perang Badar, para sahabat Nabi, wahai sahabat-sahabat Nabi yang hadir perang Badar, buatlah apa saja, qad ghafartu lakum, aku telah ampunkan dosa-dosa kamu. Kenapa Tuhan ampun dosa sahabat ni? Kerana perang. Peperangan ampun dosa. Ada peperangan yang dapat dosa. Sebab tu kita kena pandai. Nak buat, biarlah kena pada cara ni. Kalau kena pada cara dia, kita marah korang boleh pahala, kita maki korang boleh pahala. Kadang-kadang kalau kita tak maksi ke orang, tak sah semayang kita. Tak? Ada kena ada ilmu. Kita maksi ke orang boleh pahala guna pula. Tu kita baca lepas Fatihah, tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka sungguh dua batang tangan Abu Lahab. Tabat tu celaka mana? Mampu ke Abu Lahab? Mampu terah kalau terjemah ha. Dan kalau kita baca ayat tu boleh pahala. Boleh pahala. Dan tu ayat maki. Maki siapa? Maki tangsa ya Abu Lahab. Ha, nak ada ilmu. Tak? Ha. Dada mari ke imam warak seorang yada Abi Lahab wahab watab. Nah, kata pula yada lalu. Eh tak boleh lah pasal tabat tu maki tak baik. Tak ada tu imam bodoh gitu. Tengok kena pada tepat. Marah korang boleh pahala. Marah korang boleh dosa. Dia nak pandang. Dan pandang jadi belaka. Tak kata benda akhirat. Benda mos, benda dunia kalau pandang jadi belaka. Tengok penyanyi-penyanyi kalau dapat telah 5 bintang, hari lagu dia boleh buat belaka. Tak belaka. Terpaku kau tengok dia. Pasal dia superstar dah. Tak nak nyanyi lagi tu beat tu orang belum dimati dah. Pasal apa? Pasal ilmu banyak. Kalau penyanyi-penyanyi yang tak ada ilmu dah kau cerita. Nyanyi kapung, tak ingat nyanyi kapung. Dia, Johan 3 teh susu cap teko. Kau cerita tu. Nah. Jadi peperangan nafsu, peperangan lillahi rabbil alamin. Kerana Allah boleh bunuh orang. Tersilap bunuh orang masuk dalam api neraka. Dia gitu. Boleh bunuh orang kerana Allah boleh. Macam sahabat-sahabat Nabi membunuh puak-puak Abu Jahal, Abu Lahab dalam perang Badar, perang Uhud. Bunuh orang. Nah, lafaz boleh lillahi rabbil alamin kerana Allah, litakuna kalimatullahi fil ulia, supaya adalah agama Allah itu tinggi. Itu peperangan kerana Allah. Tuhan ampunkan dosa buat apa? Bunuh orang. Nah. Dari masa ke semasa peperangan berkobar dengan tiada henti-henti. Padam di suatu tempat, menyala pula di tempat yang lain. Peperangan ni kadang-kadang membawa faedah kepada umat manusia. Dengan adanya satu kumpulan yang jahat melakukan maksiat dan kerosakan, maka mesti ada satu kumpulan yang baik berperang dengan kumpulan itu untuk menyekat daripada berterusan berlakunya kerosakan di muka bumi. Kalau orang jahat ni ada sama, kita tak mau nak perang ni pakai lock belaka. Punah janang dunia. Macam sekarang umat Islam. Duk lock ke Amerika. Tak, habis negara. Duk lawan pun. Kalau lawan ni yang serah kapung dia 3 orang. Akhirnya rosak binasa habis dunia. Sebab apa? Ni orang yang tak patut hidup Amerika ni. Laula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din. Lafasadatil ardh. Jikalaulah Tuhan tidak mematikan sebahagian manusia dalam peperangan dengan sebab diperang oleh satu kumpulan yang lain, nescaya telah hancur dunia ini. La fasadatil ardh, nescaya binasa dunia dan bumi. Maksudnya, kalau ada satu kumpulan, umpamanya satu negara yang jahat yang suka menjajah negara lain, kemudian tidak ada negara lain pula yang sanggup berperang dengan hak jahat ni, maka akhirnya dunia akan rosak binasa. Kerana itu diwajibkan, disyariatkan berperang di dalam Islam. Sama ada mempertahankan ataupun membalas akan kejahatan pihak musuh. Nah, kita nak hijrah tak ada? La hijrata ba'di. La hijrata ba'da al-fatih, Nabi kata. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada buka kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi ada jihad, peperangan ada, perjuangan ada dan niat yang betul. Wa idza ustum firtum fangfiru, apabila kamu dikendaki oleh Islam supaya terbit, pergi, berangkat, berjuang di medan perang, fangfiru kata Nabi, maka hendaklah kamu pergi berperang. Sebab itulah negara-negara Islam yang duduk di sekitar negeri Islam yang dicerobohi oleh Amerika dan Israel laknatullah, semua menanggung dosa besar kerana mereka fardu ain untuk berperang melawan Amerika yang telah pun menyerang negeri Islam Afghanistan dan Iraq. Ini tu dosa besar berlaku tanggung. Nah, mereka orang buta, orang cacat, orang puang, kanak-kanak. Nah, mana-mana orang. Hak dalam negeri Iraq sendiri, hak jahat lari kerana sayang pada nyawa dan sebagainya, semuanya berdosa berlaku. Tak, kerana keadaan sekarang semua negeri umat Islam wajib bersatu dan berkumpul akatan tentera kena serang negara Amerika berlaku. Bukan perang dia kok, kita kena pergi atas askar kita di Amerika, askar Melayu, askar Mando, askar Mini, banyak masa. Tak, wajib ya. Tapi kita diperbodoh-bodohkan oleh Barat yang mensuku-sukukan umat Islam dengan peta. Ada sepadan negara lain, kan negara kita perang, negara lain, pasport lain, macam gitu. Bahan bodoh habis. Nah, patutlah senjata umat Islam banyak. Dah bila waktu bi'ih, ni Iraq kena serang, kena bom Afghanistan, kena bom Chechnya, kena bom. Bila kita nak waktu bi'ih senjata? 31 Ogos. Jangan main-main. Kereta kebar waktu bi'ih. Nah, askar mandu tengok bawa kereta kebal, muka coteng coteng, dia bodoh lah mandu ha? Dia bergarak gitu jet lalu, tiga buah yang lengok, jatuh, sokok-sokok tinggi ha? Askar dengan bantu, dengan meriang, dengan apa, nampak dia bergarak mereka ni, wajib kena pergi serang negara Amerika, kena wajib belaka dengan jet pejuang. Pasal apa? Pasal dia serang Iraq. Iraq negeri Islam, kita adalah satu. Al-Islamu kalbunyan, Islam satu binaan. Yashuddu ba'duhum ba'da, yang saling bertolong-tolongan satu sama lain. Dari kita tak ada perjanjian, itu waduh perjanjian apa? Quran itu perjanjian dah ha? Nah, wajib dia perang tu. Dia Palestin tu wajib kita tolong. Dah kita tak boleh nak atas nyata, tak ada nak atas bidah. Nak atas duit. Derma Palestin. Tolong doa dan sebagainya. Dah askar ada, kena pergi Palestin. Askar kita tu wajib pergi. Tak pergi dosa belaka tu. Dosa banyak mana tanggung dosa. Tentera. Kena pergi seluruh dunia kena pergi. Kena bom Israel. Pasal apa? Pasal dia buat. Nah, kepada negeri umat Islam. Ya dah buat. Badan main sokang. Nah. Qatar, Kuwait semua habis. Jadi anjing Amerika. Nah. Masa dia serang Baghdad dengan bom yang begitu hebat. Di UAE, di Abu Dhabi. Buat pertunjukan motor show. Amerika buat. Ramai mari nak buat. Anu dia bom ni, kan? Dia bom. Ini tak nak tunjukkan kereta antarabangsa. Nah. Itulah cerita ni. Masa dia serang Kabul, dia buat pertandingan Formula One Powerboat. Nah, dekat negeri Arab, supaya galik gitu. Waktu dia bom Afghanistan. Dah bila lagi nak sedar? Tak sedar dah. Tak, tak sedar dah. Pakai anyuk gitu. Eh, jadi negeri kita pula kena. Nah, tak ada rasa nak tolong langsung. Mereka kena atas pada kita. Macam lalu lah kapung lah. Ha, tengok dah kayu cokeng dah alih. Padahal alih tak apa. Padahal kita nampak dah. Kalau lain belum tutup nampak. Kita nampak dah kayu tu cokeng. Nah, kita nampak dah kena lah kepala kita. Tapi kita alih lah. Dah alih. Dah kena orang lain. Mampumu lah. Ha, tu sikap kita. Nah, dah bila kita nak alih kayu tu. Bila bahan di atas kok kita. Kita alih lah. Oh, kita alih. Ha, tu sikap umat Islam akhir zaman. Gitu lah. Dan Tuhan nak sayang ni. Tuhan tengok muka kita lugar. Dia perangai gitu. Nah, nanti kena kita baru kita nak alih. Baru berlebih hanyar apa dia ni, letak kayu gini-gini. Oh, time tengok kayu cokeng melalui kot lain pun dah alih. Ha, dah. Macam mana Al-Islamu kalbunia. Seperti satu binaan. Ngaruk je. Ha, betul semula. Nah, ha, betul semula. Satu sama lain saling cakar-mencakar. Semakin maju teknologi, semakin terseksa manusia daripada kerananya. Maju ni membawa keseksaan. Macam Tok Nabi kata, modern-modern ni mautudin, mapuh agama. Tengok. Jeng habis agama. Modern punya masa. Nah, modern punya masa. Dah pergi surah belaka. Dah tengok wayang gambar lah umur. Kan? Wayang gambar. 15 cia dia. 18 cia dia. 21 cia dia. 29 cia dia. 34 cia dia baru. Nah. 54 cia dia juga. Nah. Plasma. Dadah nak pergi surah. Itu modern tu. Mana mampu agama. Orang ngajar, mampu mu. Ha? Cerita sedap ni. Anugerah juara lagu. Depan sekali duduk. Tok Imam. Tak ada iman ni memang tak lain. Dia ambil masa kita opting. Kecanggihan ni. Tak pandai guna? Kalau pandai guna, tak ada apa-apa. Kalau pandai guna. Boleh pahala. Kita tak pandai guna. Anyuk gitu. Jadi ramai yang terseksa yang dapat susah dengan sebab mana. Kadang-kadang kita fikir dia juga. Kecanggihan ini mengundang penyakit. Betul? Macam telefon tak telefon ni, dia kata setengahnya buat kajian boleh memberi kesan kepada otak, baroh dan sebagainya, gelombang yang sangat kuat. Itu kecanggihan. Sebab Tuhan beri. Beri kesenangan tapi dia tarik. Benda lain cara tak sedar. Kalau dulu, kita tengok orang-orang payah lah, badak banyak penyakit macam lain ni tak? Lain ni banyak penyakit. Di antara punca banyak penyakit kerana canggih. Itu sungguh. Kerana moden. Bila moden, dia mengundang juga sebahagian daripada punca penyakit. Darah tinggi, jakit jatung, cimani, pasal moden. Kita dah boleh minum manis-manis sini. Minum manis, kecimani. Sebab apa? Sebab kehidupan kita moden. Kalau kehidupan kita tak moden, susah lagi, boleh minum manis. Betul sungguh. Kita tengok di tani, hari di tani. Air teh satu gelas, susu dia kat ni. Susu kat ni. Betul tak? Betul tak dia pergi? Bukan jalan Taning. Taning selatan Thailand. Tinggi ni susu. Tapi kalau mati ada macam ni. Pasal apa? Roti canai tak berkuah kari dah kita. Roti canai kosong, lepas tu dituang susu. Dah tak banyak, dah setengah ting tuang. Betul tak? Kalau dah betul kat tangan. Jadi kita nak. Dia tuang susu pekat, lepas tu dia ambil gula. Dia tabur. Kita kena sikit, tidur dulu. Allah, wani ni tak boleh makan. Orang budak-budak ngaji lama dah, tak cukup. Pasal apa orang kapung tu tak kena kaki mani? Pasal alat rumah ni tak canggih. Tak ada alat canggih, orang miskin, orang kapung. Mak kerja kapung, nyakur itu ini, jadi dia bakar gula apa semua dalam tubuh, maka jadi nitra balik. Banyak minum, air tawar. Jadi minum susu banyak pun, tak kena kaki mani. Pasal apa? Pasal rumah tak canggih, susah hidup, kerja banyak guna tangan. Kita guna remote controlnya. Remote control. Sebab tu dia basuh baju dengan tangan. Minum mani, ada ambil pasal puluh tupik. Kita minum mani, basuh guna tangan. Guna clicking. Macam musim. Bini kita pun kaki tak kaki. Baca madalah. Dia dah basuh. Dah balik ni orang pepoh ke ni. Kelepung. Dah nak kena nyakit. Mana peluh rumah tubuh ni. Kita semua pakai sepuluh itu. Cik. TV. Cik. Zaman dulu pakai pulas TV. Tak ingat itu. Sony 4 mulas. Nak tengok Gusti. Kelepung. Tubik Gusti. Dan ni atas jadah. Cik. Siti Nurhaliza. Cik. Tubik. Awi. Cik, mawi lebih. Kanis-kanis dah buang. Canggih. Masak dah teruk dah semua. Pakai obong pakai dulu, katok dengan kayu ni. Nak pula kayu api, bitu gini pula. Nak cek cari minyak gas. mau nak nanak nasi. Memang tak nyang kita gitu. Tak, tapi sihat. Umur 90, 115, 130. Pasal apa? Kerja teruk. Jadi sihat. Kita kerja tak teruk, makan banyak. Tengok bini kita, ku 12 malam. Mata kejam, mulut bunyak. Ha, lu puas lah. Nah, anda ada berubah ni penyakit apa? 60 bang panah, 57 awak seseng. Nah. Nyanyi tu lelaki dan nikah pak mati. Nah. Ha. Sungguh. Tu kecanggihan tu. Ini canggih. Ha, kita pun banyak relax, banyak tak payah bangun, banyak tak payah bergerak. Duduk situ boleh buat belaka. Ekor cik, kipas cik, mak ni cik, mak ni cik. Tak apa-apa duduk senyap gitu. Tak perlu peluh langsung. Nah, tak perlu peluh. Ya. Waktu dia makan mani, tak apa. Nyakum, norek ketoh, apa semua. Kerja, cedung. Nah, jadi padang. Betul sungguh. Kesihatan, tubuh padang. Oh, nak banding orang leni orang dulu, molek orang dulu. Lama-lama tonyang-tonyang kita itu mana? Dia tubuh macam leni orang. Nah, tubuh semua molek-molek. Seling-seling belaka. Maya taring baca tubuh tak nyang itu. Nah, ha, tengok zaman dia ni. Matang dia payah budu. Tak ada. Dah pasung ke tangan, pasung ke mesin. Dah bila kalau pasung tangan, bila nak naik tangan. Bebik puluh orang ni, tiuk ni, nitik mua air tiuk. Tak. Pepoh pula tu, pulah pula. Tak, kicau pula. Bahan dia bila keret kelaga. Dah dah nak naik tangan. Yang ni duduk nengung kita. Berbaju, ber. Cik, cik, cik, cik, cik. Ha. Lengang ke tu naik. Tukar ke tiang surat lengang ni. Tunggu. Sebenarnya teknologi tidak bercanggah dengan Islam. Tak canggah. Kereta comel-comel di masjid. Kau terbang hebat-hebat di Mekah. Nah, MV fire hot canggih-canggih. Mikrofon tak payah pakai wire. Boleh? Tak bila? Boleh bang apa semua. Gunakan untuk akhirat. Aduh. Nah. Tidak salah teknologi. Penggunaan itu salah. Nah, kadang-kadang. Tetapi ia hendaklah tunduk di bawah nilai akhlak kemanusiaan yang didokong oleh Islam itu. Dia kena sesuai dengan Islam. Cara nak guna dia. Nah, bukan teknologi itu salah. Teknologi hebat, canggih begini, sistem audio apa semua. Bagus. Wak rakam orang ngajar. Wak rakam Quran. Wak rakam nasi. Boleh. Ini digunakan teknologi kehebatan sistem audio, teknologi laser dan sebagainya untuk galop. Nyanyi yang diharamkan. Itu salah. Nah. Sampai 5,000 orang hadir ni. Majlis tari-menari apa. Sempena tahun melawat Malaysia. 5,000 orang penari saja. Penari dan penyanyi yang terlibat dan pemuzik 5,000 dengan pakaian Cina, pakaian kuning, pakaian batok, berekor, macam-macam macam. Nak tunjuk orang putih ni tahun 2007, tahun melawat Malaysia, habis anak dara bini orang tak kira joget habis. Tunjuk dalam TV 2 jam siaran langsung. Nah, ha. Dan benda nak jadi dalam keadaan banjir tak surut lagi. Banjir tak surut lagi, duk bergandak dah. Ni pokok tak reti. Kalau orang reti baca biar kering air tu nak galak pun. Ni air tak kering, air galak dah. Tak kering baca. Bodoh pada mak rempik. Nah. Mak rempik kalau mak ayah dia mati tak berlomba. 3 hari tak berlomba. Relax. Nah. Ni bodoh molek-molek ada. Orang ni berbelah-belah orang mati. Pak rumah hilang ratu, hilang ini, hilang kedai, tak ada apa. Dalam duka cita, boleh kita buat joget dah pula. Nah. Hari tu raba berpuan dah. Sedangkan teknologi yang ditaja oleh dunia barat hari ini adalah berdasarkan kepada kepentingan peribadi dan mengikut telunjuk hawa nafsu yang rakus. Sebab itulah yang paling utama, iman dan takwa. Iman dan takwa. Hal lain tu hari lah, apa pun, gajah rimah pun, dah ada dua perkara ni, payah nak jadi punah. Iman, keyakinan. Takwa, ketakutan kepada kebesaran Allah Ta'ala. Dua ni tak ada menanda. Lepas tu kau betul lah lain. Wah mari canggih lagu mana pun. Kalau ada imam. Imam saja. Tak ada takwa. Tak ada tak. Imam saja tak ada tadidud. Walau anna ahlal qura aman wa takaw. Lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ab. Nah. Jikalau penduduk sebuah negara atau penduduk sebuah negeri itu beriman, wattakau dan takut kepada Allah, kami akan buka keberkatan negeri itu, negara itu, dari langit, dari bumi. Maknanya bermacam-macam keberkatan. Dua syarat amanu wattakau. Nah, benda ni tak ada. Bila tak ada, segala teknologi yang ada tidak ada keberkatan. Tak ada berkat. Masa hidup kita tak berkat. Tak ada keberkatan. Dengan teknologi yang ada, kecanggihan kemodenan yang ada, tidak menambahkan kebajikan kita. Tidak menambahkan ketakutan kita kepada Allah. Tidak menambahkan ibadat kita. Tidak menambahkan rasa kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemodenan, harta benda, kemudahan yang ada menyebabkan kita makin jauh, makin jauh. Semua itu pemberian Allah. Kecanggihan teknologi moden, semua itu nikmat Allah. Dan semua ni akan ditanya balik kepada kita. Summa latus alunna yawma idin anin na'im. Summa nanti bila yawmal qiyamah akan ditanya kamu semua daripada segala nikmat. Maka termasuk nikmat yang akan kena tanya, nikmat kemodenan hari ini. Dah buka lapu cak pakai sui je moden. Nah, Rabi'atul Adawiyah. Nah, rumah dia hanya ada satu pelita kecil. 300 rakaat semayang tahajud. Rabi'atul Adawiyah, Allah kurang. Nah, 300 rakaat semayang tahajud. Kita, bapa datang. 14 hari dah bangun kali tengah malam. Mak tahajud. Misal macam nyakut wajuh makan. Cukup isyarat. Pakai subang, telinga. Dorok cetong. Nah, Rabi'atul Adawiyah 300 rakaat mayang tahajud. Dan kita, benda, kita hero kan orang lelaki. Kau-kau 350. Nah, dah angung tengah malam. Bangun kecil dia, teng. Lepas tu, bong dia bawa tak kata mula. Nah, as-salatu khairu minan nau, terik sikit di selimut. Dah lagi. Tak komak lagi. Nah, saya tak kata sikit lagi. Bukan orang baru, bang baru. Tak komak lagi. Kita pun tarik sikit lagi. Lepas tu, dengar orang komak. Tak takbir lagi. Baru komak. Ini sikit ni, 3 minit. Tak dengar tu imam baca kunu. Oh. Dah, tayak akhir panjang kan. Dah ni udu. Lepas tu, dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar. Allah dah dang dah. Saya tak kata dah perlu dah dah ambil tiga teruk. Dah dah pukul 8 bangun. Pukul 8 bangun. KKK. Sehingga teknologi itu digunakan untuk menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Teknologi canggih itu ni buat macam-macam senjata, bukan untuk mempertahankan, untuk serang negeri orang. Nah. Bong apa tu, bong ni macam-macam. Waktu sekarang keadaan kita tengok memang dia jadikan negeri macam sebagai ujian. Apa benda ni, senjata-senjata yang dicipta. Nak tengok lagu mana kesan dia. Hak latihan dia yang kesan sebenar. Dia bom Iraq. Dia nak serang Iran pula. Nah, dia buat latihan. Siapa gitu semua Allah angkat. Nah, rasa takut orang kafir kepada umat Islam makin zaman. Dia buat jadi tempat teh perang ni. Teh yang main segang presiden baru, nyata presiden baru, teh baru, baru. Ha ni teh di Erok. Presiden kata, orang macam tanah dia, ha ni teh di Ceknya oleh. Teh lagu mana? Teh negeri umat Islam ke? Tak, pasal apa? Pasal kita ramah ni, ayam prank ramah. Cak ayam belaka tak? Ha, nakut belaka. Takut kita. Kita nak perang macam Palestin ni. Kita kepaduk depan, tak lari sikit. Nah, boleh perang gitu? Tengah sembang bini kita kok nak ke bodoh kapok naik rumah. Dah perang lagi bini gua kok kita kok nak ke tu. Tak pergi dah tadi. Ropa mangi. Baru dah kapok dah. Kalau bini kuit gitu menerak terus atas tangga. Takut dah. Dah kalau ada ngebluru macam budak-budak Palestin. Dengan rasa kebal apa boleh ngadak dengan meriang dia boleh petang batu lagi. Dah, tembok boleh nyusuk lagi. Dah gerak kita. Nampaknya begitulah keadaan yang berlaku dari umur dunia ini sehinggalah sampai ketika akhirnya, iaitu kiamat. Gitulah yang akan berlaku sampai kiamat. Dah. Peperangan ini kita kena faham, ada kalanya adalah satu perkara yang sangat penting di dalam kehidupan. Macam sekarang peperangan di Palestin, kita satu benda yang sangat penting, kita berperang dengan Israel. Nah, benda penting. Kita wajib sekarang menyertai perjuangan mujahidin Islam di Iraq untuk menghalau tentera mereka. Sama ada kita sertai itu dengan tubuh badan atau roh kita. Nah, semangat kita sekurang-kurangnya. Nah, dengan doa dan sebagainya wajib kita serta. Kita nak pergi jauh tak boleh. Tak ada tekek nak pergi di Palestin, nak pergi di Iraq, tak ada tekek. Kalau ada tekek pun tak berani dah pula. Tak. Ha. Jadi sekurang-kurangnya mesti ada cita-cita dalam hati kita nak bantu mereka. Kerana mereka lah saudara kita. Ya, yang kita ni duduk dalam keadaan aman damai, diri perang sama. Aman 2-3 minggu. Nanti esok kita kebang lagi tembok rumah. Gitu lah. Tak. Kita mana ada kita kebang tembok rumah. Tak. Tak berani dah. Nak pergi dengar tu susuk betul larut. Ha, takut orang tengok pelik. Ali balik tak jumpa cari. Jalan kaki balik. Susu kat mana pun tak ingat dah. Tak. Ha. Balasan orang-orang yang memerangi umat Islam ni, balasannya bunuh. Nah, pada firman Allah Taala surah Al-Baqarah, fa in qataluukum faqtuluhum. Jikalau mereka itu memerangi kamu, maka bunuh kafir-kafir itu. Sekarang ni mereka laknatullah, Yahudi laknatullah memerangi kita dah. Kita walaupun bukan bumi Malaysia, bumi Palestin, kita tu. Anak wanang kita tu Palestin yang Islam. Dia sama-sama. Nah, mengucap dua kalimah syahadah, adik-adik kita tu. Adik-adik jauh, nah. Nah, datang yang dulu kan? Kau datang yang lain. Dia datang yang Tok Adang ni setiap hari kita, datang yang Ayopin. Nah, kau dulu je. Berimang sama-sama kita lah tu. Faktuluhum. Kazalika jazaul kafirin. Itulah balasan orang-orang yang kufur, iaitu mesti diperangi. Ini perang yang dituntut oleh Islam, yang dipuji oleh syarak. Kalah, mati, terbunuh, siap dah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqatil fi sabilillah wa yuqtalu aw yughlab." Barang siapa yang berjuang di jalan Allah, maka dia dibunuh, ditembak oleh askar musuh, mati ataupun ditawan dan sebagainya. Kalah, fasawfa nu'tihi ajran azima, maka nanti kami pasti akan beri dia ajran azimah, balasan pahala yang begitu banyak. Nah, jadi inilah benda yang kita perlu faham. Adakalanya peperangan itu dikendaki oleh agama dan satu keparduan, tetapi sebahagian dari peperangan itu adalah kerana nafsu semata-mata. Walhasilnya kita kena mendalami ilmu-ilmu Islam dengan begitu banyak sekali. Nah, kerana keadaan pancaroba akhir zaman ni begitu hebat, kalau kita memada dengan ilmu kita yang sedikit, maka takut-takut dibimbangi kita ni nah terjemus kepada melakukan benda-benda yang salah di sisi agama. Wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Apa hukumnya mereka yang berbincang, bercakap mengenai sahabat mereka yang secara bersembunyi melakukan maksiat tetapi diketahui oleh mereka? Perkara yang dibincang oleh mereka hanya cara untuk nasihati sahabat tersebut daripada tidak terus melakukan maksiat. Adakah ini dikatakan mengumpat juga? Seorang melakukan maksiat diketahui oleh dua orang kawan. Yang melakukan maksiat ini bukan buat terang-terangan, dia buat secara sembunyi umpamanya. Tak, dia bawa orang puang ke, dia ajak makan malam-malam. Orang tak tahu dia pergi makan jauh. Tapi jumpa juga dengan orang kapur. Orang jumpa ni dia duduk bincang, ha, buat maksiat ni. Tak, tapi sujang bincang ni cara nak menghentikan kemungkaran ni, nak nasihat dia lagu mana. Mupak ke tak? Kita hadir. Ha, tidak mupak harga. Nek? Kita sebut keburukan untuk islah, tujuan untuk membaikkan. Ha, itu tak apa. Walaupun hal rumah tangga orang. Nah, tujuan nak membaikkan. Duk balas sama orang itu ini, kita pergi kabar ke orang lain. Orang mana kabar kepada orang yang kita anggap orang ni boleh nasihat keluarga ni. Suami kiri ni duk balas sama, berguduk, rapok sama. Kita nak lalu birang rumah. Takut main terbang, batu giling, kok tikak. lalu buat tangga terbang tu dong penyuk molek bang tak muka kita balah lama kita gerang ni nah dicari orang-orang yang kita rasa orang ni boleh tolong kabar nah kita pun cerita hal dia tak nampak gitu apa tujuan islah tujuan memperbaiki tak tu dia kata nampak ni cerita walaupun orang tu melakukan kemungkaran tujuan nak seronok-seronok saja nak melepaskan rasa boring jemu dan sebagainya saja buat galak kata nak cakap saja tak ada tujuan-tujuan memperbaiki tak boleh dah jadi kata kita sebut keburukan orang jahat kalau tuan dia dengar marah nah tapi boleh tujuan nak jadi molek ataupun tujuan kita nak menghentikan kerosakan yang timbul daripada sipulang-sipulang umpama dia ni pencuri dan sebagainya kita boleh ripuk lah kepada pihak berkuasa kalau kita tak tahu marah kita cerita dia curi benda ni nusuk masa ni sekian ambil benda ni sekian panjat rumah ni nah jadi boleh-boleh tanya kita kena tiap tujuan kita bila dia ni kena tangkap aman atau benda orang aman tak apa gitu ha. Ha. Jangan boleh dah boleh tanya dah dia buat mana dari kabar hari ngupak blok ha. Boleh kata dah muah tidur lah lokak ha. Ha. Mari nak ngacar sini dia boleh terang ha. Seorang yang mempunyai pangkat dalam satu organisasi majoritinya Islam tapi tidak beri faedah kepercayaan kepada orang Islam yang lain dalam suatu tugas malahan memberi kepercayaan tersebut pada orang kafir laknatullah apakah pandangan orang ini mengikut Islam dia gini dalam masalah kita nak tolong nak tolong orang ni dalam perkara-perkara yang sama saja kesannya umpamanya kita nak ambil orang jadi khani tapi pun pandai juga khani orang Melayu orang Islam pun pandai juga maka kena ambil orang Islam dulu dia begitu dia yang boleh kita tinggal tak lantik orang orang Islam ni kita terpaksa kena lantik orang kafir sebab kalau kita lantik orang Islam ni akan rosak binasa umpama organisasi kita dia ni memang tak jadi nah kalau meniaga kau penuh jahanam kalau buat kilang kau terbakar habis mesin-mesin terpaksa kena latih keling ni cakap pasal dia reti jaga ni ha tu lain ulama kata boleh nak ha tapi mana mana fikir pandai-pandai timbang nak ha bukan atas dasar kasih sayang nak menyelamatkan harta kerana banyak sekarang ni dia melebihkan orang kafir orang kafir ni biasa dia kerja-kerja jabat dia kerja jabat tak ramai orang kafir kerja jabat seorang dua eh. Tapi habis kalau habis kani-kani orang lain ni cocong anda ni pusing orang kafir dia baik dengan pengarah apa semua tak siapa pengarah ni kalau keluar mana-mana keluar apa benda ni keluar negeri ke pergi mana tugas-tugas bawa sama orang kafir ni tak bawa sama tak miss dia pasal apa dia pandai main tapi dia pandai main tak dia nak selamat dia dia gitu tapi kita ni tak anda kita ramah pun kalah juga tak ada kedai kapi seperti lah kapu Melayu maju terus dah tak kedai Melayu tak maju tak pasal fikiran orang Melayu ni tak tahu benda peseng tau jadi apa juga pun kalau perkara yang boleh latih orang kapi boleh latih orang Islam perkara yang bukan disyaratkan Islam dah dalam bab negeri dalam bab pekerjaan pertukangan kena orang Islam dulu tak kena orang Islam tapi kalau tak ada dah kalau ambil orang Islam juga boleh rosak binasa satu benda kita barulah kita boleh ambil orang kafir ada sementara waktu sebelum ada orang Islam yang boleh menandingi atau menyamai kepandaian dia ni dalam tugas-tugas tersebut bolehkah dalam perubatan Islam menggunakan khidmat jin Islam ni set jin lah ni dalam perubatan Islam guna khidmat jin Islam tak dalam masalah ini tidak ada sebarang nas yang soreh di dalam Al-Quran maupun hadis tak yang ada cerita tentang jin ni Nabi kata saudara kamu nah makanan jin ni makanan saudara kamu satu hari Nabi ni dia tengok sahabat nak istinja dengan tulang Nabi kata tak boleh tulang ini makanan saudara kamu makanan anak-anak kita buat kesat tarik marah dia orang makanan tak walaupun saudara kita maknanya jin Islam dia berani makan tulang jin kafir dia berani makan asap makan asap tu isa okok tu anak-anak jin ke bukan jin tu anak beranak baik boleh kerana itu dalam masalah bersahabat dengan jin, berkawan dengan jin, menggunakan jin sebagai khodam, ada banyak pendapat ulama. Nah, kerana ini memerlukan ijtihad. Deh. Dan yang berlaku dalam sejarah, jin ini ada memberi mudarat kepada kita manusia, ada yang membuat benda baik kepada manusia. Nah, maka ada sebahagian ulama yang mengatakan boleh bersahabat dengan jin mengikut kadar-kadar yang tertentu saja, bukanlah sepanjang masa. Umpamanya dalam masalah nak menolak gangguan jin yang jahat ni, mak dia ni boleh berkomunikasi dengan jin baik, dia boleh suruh jin tu menghalau jin yang jahat. Ini ada ulama mengatakan boleh. Patutlah ulama mengatakan tak boleh terus. Ada juga, tapi ada. Kita pandailah. Umpamanya dah kita boleh cakap dengan jin, kita boleh tolong tolong marahlah jin tu. Jin Adari. Dah pasal mari ngacar bi budak-budak asrama tepi ngadang mai bahi kacar gitu. Nah, bukan dia sangat berani ngosek. Jinano. Nah. Maka gitulah. Maka berubat pun gitulah. Dia sama dengan berubat dengan menggunakan alat-alat moden. Jangan sampai buat benda yang haram, jangan sampai syirik, jangan sampai ada perkara yang bercanggah dengan syarak. Sampai dia itu percaya dengan jin, tak boleh dah pula. Sampai dia itu yakin jin itu boleh menyembuhkan, dah boleh dah pula. Sampai dia kata jin itu boleh tahu benda raib, dah betul dah pula. Begitu juga berubat dengan doktor. Sampai dia percaya doktor ni boleh menyembuhkan anak dia, rosak dah akidah. Jadi kena jual hasilnya, kena pandai-pandai tengok-tengok bilik dah. Dah? Dia begitu. Saya terbaca satu hadis dalam sebuah buku yang memerlukan penjelasan dan huraian dari ustaz, iaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi SAW biasa mencium isteri yang telah mengambil wuduknya, kemudian baginya sembahyang dan tidak mengulangi wuduknya. Hadis riwayat oleh Abdul Razak. Yang kedua, adakah terlepas kewajipan seorang Islam terhadap rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji ke Baitillah, sekiranya seorang Islam yang memiliki harta baik dari segi kewangan atau tanah, tetapi dia tidak ke Mekah dengan duit atau hartanya, tetapi dari pemberian anaknya atau dari individu lain. Seorang yang miskin dan tidak memiliki kemampuan untuk ke Mekah, tetapi telah ditajul individu atau kerajaan untuk ke Mekah. Baik. Kita jawab hak nombor dua dulu. Dia kata selepas, adakah lepas kewajipan seorang Islam terhadap rukun Islam yang lima tu daripada menunaikan haji ke Baitillah, seorang Islam yang harta baik segi kewangan atau tanah, dia tak pergi ke Mekah dengan duit ni atau hartanya, tapi dari pemberian anaknya atau daripada individu lain. Pergi haji ke Mekah ni rukun yang kelima daripada rukun Islam tak? Tapi bagi mereka yang mampulah. Allah sebut manis tata'a ilaihi sabila. Mereka yang ada kemampuan, kepadanya berangkat. Boleh pergi, aman. Ada belanja pergi balik. Belanja tinggal anak bini rumah. Masalah sini, dia ni orang kaya. Dia ada harta. Umpama dia ada duit, RM100,000. Tapi dia pergi ke Mekah bukan duit tu. Orang lain beri. Nah, orang lain beri sumbangan ke dia. Nah, umpamanya dia pergi dengan duit orang lain beri tu. Nah, terlepas dah haji. Hukumnya terlepas. Sebab kewajipan haji ini satu kewajipan yang mesti dikerjakan oleh individu yang mampu. Nah, setahun sekali seumur hidup. Tidak ada mana-mana nas yang mengatakan mesti pergi dengan duit sendiri, tak ada. Nah. Malaikat ada. Haji kata kalau pergi duit orang lain, tak lepas di fardu, kena pergi semula. Benda tu tak ada. Bila tak ada, balik pada asal. Asalnya sah. Bila sah, lepaslah kepada. Walaupun dia kaya, orang beri dia duit, tak, selepas dia fardu haji. Tak masalah. Lain kali suruh orang lain pula dia haji kaya. Tak, dia gitu. Jadi kita nak pergi duit siapa-siapa pun, lepas hak fardu. Duit halal haram tu bab lain tu. Nah, masalah fardu terlepas ke tak? Dah tak kira duit siapa-siapa. Dah? Bukan mesti duit sendiri tak? Macam kita nak semayang. Orang yang pelekat orang beri tak usah semayang, kena pelekat beri diri. Mana dia orang fatwa gitu. Nah, orang beri dia kena pelekat banyak. Pasal dia bagi telking, umpamanya lah, banyak kena pelekat. Tak ada masalah. Bukan mesti duit sendiri. Nah, dia gitu. Jadi, walaupun kita kaya, tapi kita pergi dengan duit orang lain. Nah, orang beri duit pula. Tahu dah kaya, beri juga duit dia lah. Suruh dengan duit dia. Terlepas dah fardu haji. Nah, lepas tu kalau dia kaya, dia pura-pura miskin. Dia minta lah batuang biar orang batu dia haji. Itu terlepas juga. Tapi berdosa di sisi Allah. Kerana hajinya itu telah tercampur dengan perkara haram. Nipu kan? Nah. Seorang miskin tak ada kemampuan untuk ke Mekah. Tapi telah ditaja oleh individu atau kerajaan untuk ke Mekah. Nah. Tak ada duit lagi ke Mekah orang lain taja. Tak ada masalah orang lain taja. Dia miskin lagi ke mana tak? 350 gaji. Nabi Mekah bila ni 13,000. Nak simpan macam mana 350 nak bayar biti bank sekolah anak tak lepas. Nah, orang pun bantu dia. Ada company ke? Beri dia pergi ke Mekah. Tak ada masalah. Kerajaan ke? Nah. Cuma kalau nak warak lah, kita kena reksa dah sikit. Hasil orang nak berajak kita tu daripada mana? Nak takut-takut jadi hak main ejah ni. Muajah tak muajah. Aku ejah, aku ejah, ejah, ejah. Lepas orang pergi Mekah. Duit mana? Duit rakyat. Dia ejah, ejah, ejah boleh seorang pergi Mekah. Tak boleh kita duit rakyat. Kena pulang balik pada rakyat. Bukan boleh atas orang pergi Mekah susuk kaki gitu. Nah, tapi ni sebab lah. Pada asalnya kalau duit tu molek. Ha, orang tajir dia tak ada masalah. Orang belanja. Banyak berlaku orang belanja. Seorang... di utara tanah air dia belanja lebih kurang 30 orang orang kampung dia bawa pergi Mekah. Dia duit banyak negeri utung semua 30 orang orang kampung bawa pergi ke Mekah. 30 orang banyak mana beti. Nah, nak cari dua ni gano cakap habuk ada gitu. Nah, nak kali gi dia sama abang masak cari kali tak ajak gi. Nah, kali gi dah dia sama tak ada guna. Allah tanya dia, dapat apa yang muda dah bawa abang pasport ke dana yang muda nak tahu, nak jawab mana ni? Nah, kita pergi dah sekali, kali kedua kita tak pergi dah. Kita banyak duit, kita buat pergi orang yang tak mampu pergi. Pahalanya, 10 kali haji daripada kita pergi. Dan kita pergi juga, nafsu. Kalau kita nak lebih, mesti kita tak pergi dah. Suruh orang lain yang susah, adik-beradik pergi pula. Itu yang lebih awlah. Dah, dia sama. Dia tak jenis, dia nak suruh banyak. Nah, setan kata, mu tak lawan dah lah. Mu dalam tebing tembah ni, mu lebih lagi, 8 kali mu. Nah, mu 8 kali, habis-habis nak dekat-dekat sikit dengan mu 5 kali tu. Bukit bau. Bang, ni setan habis. Jangan siapa bodoh gitu. Nah, ini soalan atas ni. Dia kata, Nabi SAW mencium isteri setelah mengambil wuduk. Dunia baginya semayang dan tidak mengalami wuduknya pula. Hadis riwayat Abdul Razak. Nah, dah waktu guna ni kita batal pula setuh dengan apa batal pula ni. Tak. Al-Imam Syafi'i kata bila setuh dengan orang bukan mahram, nah, yang sah nikah dengan dia batal semayang. Nah, walaupun isteri kita. Dan ni hadis ni takkan. Guna pula ni, Nabi cium dah batal pula semayang ni. Nak pakai guna ni. Pasal apa Imam Syafi'i dia pergi patua batal juga. Dan Imam Syafi'i tak erti hadis Abdul Razak ni. Imam Syafi'i tak dang ke dia? Tak. Hadis ni, hadis do'in. Tak. Hadis ni diperkatakan panjang lebar ni ulama-ulama. Dah? Hadis ni. Hadis sahih tentang setuh ni, hadis Aisyah berpegang kaki. Tak. Hadis yang cium pipi ni, orang tak buat hujah dah. Hadis nak buat hujah ni, hadis sahih dan hadis hasan. Nah, kerana itulah dibalik pada asal, aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan atau kamu sentuh perempuan maka batallah wuduk. Nah, batal wuduk balik pada ayat Quran. Nah, kemudian kita nak takwilkan ayat Quran dengan menggunakan karena hadis yang baik tak boleh. Dia balik dia pakai hak asal juga. Aula mastumun nisa ataupun la mastum. La mastum kamu menyentuh akan perempuan. Nah, kata Imam Syafi'i bukan makna jimat. Jimat ada dah depan tu. Wa in kuntum junuba fatahharu. Habis cerita dah. Patut ni abad batal wuduk pula. Kemudian masalah cium isteri ni hadis ni dhaif. Ada ulama mengatakan hadis ini ditanggungkanlah wala dha'if, kita buat lalak kata sahih lah pun kita tak boleh ikut juga khususiah Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi ni kata Aisyah dalam hadis yang lain, dia pandai menjaga syahwat dia, tak macam kita dah membatalkan wuduk. Kita ni tak boleh duduk kat orang puang, Nabi duduk tak ada masalah. Nah, banyak benda-benda yang kita tak faham bila kita baca hadis, kita pun teruh. Kita nak pakai hadis tak boleh, kita kena teruh ulama-ulama masuk dulu hadis ni. Biar jadi gula, boleh jadi biar boleh makan. Niat mentah lagi ni. Nah, ha, mentah suruh ke tukang masuk dulu. Nah, ha, tukang masuk dia masuk dia tubik kita kata. Ha, ngaji kita tu dah. Nak ambil hadis tu itu kau ni kita reti. Nah. Ha. Dan dia dah cium-cium nak dia tak ada masalah. Nah, tak ada masalah. Ha. Nabi ni tidur dah batal wuduk. Tak usah kata tiu. Isteri dia tidur dah batal wuduk. Apa tanya Nabi mana? Nabi kata itu man nama falyatawadda. Barang siapa tidur kena ambil wuduk. Dan Nabi mana tidur bangun terus sembahyang. Nabi kata tanamu ani wala tanamu wala yanamu qalbi. Memang mati aku tidur, aki aku mana tidur. Tak tahu wuduk aku tidur. Faham? Dan kita boleh buat gitu. Kita tak tidur lagi kita tidur. Tak hanya mata tak kejang ni. Kalau kejang orang kat ubah tak getok paka tak ada sedar. Faham tak? Ada dia pakai hadis tu, tu khususiah Nabi. Nah, maksudnya kena mengaji banyak, mengaji biar banyak tu. Nah, biar lama. Ha, mengaji. Kalau tidak Imam Syafi'i fatwa dah ha? Tak, Imam Syafi'i siapa? Nasirus Sunnah. Nah, dia orang boleh mendapat mencapai apa yang tersembunyi dalam hadis. Hak duduk luar hadis, hak tersurat tu, ulama lain kerti. Hak tersirat belakang hadisnya, Imam Syafi'i bandar kali. Sebab tu kata, Al-Imamul Hanbali kana ashabul hadis rukuda. Fa'ayqazahumusyafi'i. Ulama-ulama hadis sedang tidur, dibangunkan oleh Imam Syafi'i. Ulama hadis ni dia hafal hadis beribu-ribu. Nak ambil fiqh yang ada dalam hadis, dakti. Imam Syafi'i waktu bit. Nah, dengan kitab Ar-Risalah pertama, boleh mencukir, boleh istimbak hukum pula. Kejut abis, ahli-ahli hadis hebat itu. Patutlah. Mak Imam Syafi'i ni, bila dia mengandung, nah, dia nampak bintang daripada atas langit, masuk ke dalam jubah mak dia. Dalam perut Imam Syafi'i. 2 tahun duduk dalam perut. Kemudian bintang keluar balik ke baju, pecah di atas langit, terang segala bumi. Malam gelap gulita. Nah. Dan mak kita ada mimpi gitu. Mimpi teknik ni dia kekir. Awak ada gitu. Dan nak berkat ke mana kita? Nah. Dah sekejap ni. Apa hukum kanak-kanak yang bawah umur atau tidak baligh memakai celok? Adakah haram atau makruh? Ada setengah riwayat mengatakannya haram kerana menyerupai perempuan dan amrah. Adakah riwayat tersebut betul? Sekian, terima kasih. Tak ada masalah. Dah, tak ada masalah budak. Dia pemakaian celok ni mengikut kaedah perempuan dia lain, kaedah laki-laki dia lain. Dah. Jadi budak-budak laki-laki ni sunat kita ajar dengan sunnah bila berumur 7 tahun. Walaupun tak balik lagi 7 tahun ni tak balik lagi lah. Patutlah kata apa benda ni. Almarhum Syekh Ismail Usman Zain, seorang ulama besar di Mekah dulu, dia kata adalah satu perkara yang baik para wali iaitu ibu bapa melatih anak-anaknya yang sampai umur 7 tahun selain daripada kewajipan sembahyang, iaitu perkara-perkara yang dipakai yang dikerjakan oleh Nabi sebagai satu dasar sunnah. Umpamanya sunat kita we pakai serban anak-anak kita umur 7 tahun maksud we pakai serban. Dah. Kalau pakai buat jubah, buat seolah-olah macam Rasulullah. Dah. Kalau pakai minyak atau we minyak atau dia umur 7 tahun. Nak pergi surau bu minyak atau dia minyak wangi. Dah. Kita pakai celok dia kata ajar dia kayu sugi umpama jam sebagainya. Sunat benda lagu tu. Jadi tak ada pun ulama mengatakan haram pula budak-budak ni pakai. Melainkan dia pakai tu cara pakaian orang perempuan, dan telah jelas cara pemakaian celak, minyak wangi dan sebagainya, itulah pun ada dalam sunnah. Orang puan lagu ni, laki-lakinya lagu ni. Dah? Jadi tak ada masalah. Sebab itulah ada juga ulama mengatakan kalau dipakaikan seperti perempuan sekalipun, harus juga hukumnya umpama seorang ayah memakaikan rantai emas kepada anak laki-laki yang belum balik. Ada kata pendapat tak haram pun. Bila balik, kena cabut kata pada cukup. Ini ada pendapat ulama. Nah, tu kata mah dah. Ni cakap celok baru. Dah? Celok ni orang lelaki pakai comel. Nah, kena dengan serbang bekeng kau tengok. Cina nak timah gula tupah pergi gula-gula. Nah, dia takut tengok muka pakai serbang, pakai peyuh, celok, janduk. Ini muka macam dia juga. Topi sudu, anjing tiga ekor tak pelik. Nah, tak takut sikit. Nah, tak turun sikit. Kalau kita sakut kayu sugi atas selinga ni. Nah, kayu selepang tak pelik bau. Lilik serbang, kecil sikit pada TV 14 inci. Dia tengok Allah takut. Pakaian Islam memang digung tengok. Nah, ni pakaian jadi juga luar tarik, pusat jelih penggunaan leh. Dia kata, macam anak aku juga. Tak gung sikit tu yang abang ambil kapu-kapu. Adalah. Yang terakhir, juru nikah di tempat saya diragui keadilannya. Dan tiada juru nikah lain. Nak buat macam mana? Ayah tidak halalkan hartanya diambil oleh salah seorang anaknya bila dia mati. Bila mati si anak itu boleh ambil dak harta dia. Nampak tadi bau kabar berebut atas berebut lah. Kita beli supaya boleh kabar berebut. Jadi lepas ambil dan harta si anak antara pusat dalam itu. Bagaimana pula isteri serta suami? Baik. Juru nikah tepat diri diragui keadilannya. Tak ada juru nikah lain dah. Nak buat macam ni. Takkan tak menikah. Tapi juru nikah tak lihat kapur dia. Dah buat cerita tengok muka Allah. Pakai baju dah cik moy. Nah. Eh, luar tu dah jumpa. Dah gamuk nak agak nikah. Nah. Umpamanya. Nak buat lagu mana? Ni ayah ni tanya ni. Anak nak nikah. Nah. Nak buat gua ni. Juru nikah ada tapi juru nikah cak yang. Dah seronok lah. Takut tak ada keberkatan. Nah, kalau muju kalau cak ayah ada memang ayah dulu dah. Kau berat lagi. Kau jadi mengeluarkan kalam-kalam yang menggugurkan akidah. Nah, nak buat lagu mana? Senang je. Senang je. Cukup senang. Panggil dia cuba nikah. Dia ada surat belaka pun semua. Panggil dia rumah. Nah, siapa di rumah? Kita kata kita nak akad nikah diri. Boleh tak? Kejuruh. Boleh. Juru nikah kata, kau senang aku. Ramai orang nak tahu begitu. Nah, kau nikah saya nak akad nikah sendiri. Tak ada juru nikah yang halal. Tak ada akta anak mu yang katakan salah. Bukan wajib juru nikah tu benar. Kalau ayah, dia hanya sebagai mendaftar nikah. Itu yang lebih cukup mudah. Beri lah dia akak roti tembau lagi. Nah, kita akak nikah diri dia ada dekat. Dia ajar lah kita. Nah, dia ajar lah. Dia baca ketubah tak apalah nak ajar ketubah. Kita tak ada ajar ketubah. Kita akak nikah. Aku nikahkan akan dikau. Tak payah kata kau berwakil wali tak ada dah. Nah, dia pun kata berwakil wali. Kita berwakil pun kita bapak wali je. Nah, aku nikahkan akan dikau. Si pulang bin si pulang. Dengan anakku, semek. Dia aku umumnya. Nah, dengan mas kahwinnya RM80 hutang. Tak masalah. Sah nikah. Dia pun jawab aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya sebut itu hutang. Ada tuna-tuna lah. Oh, tu pun dah reti kok nak kata. Masuk laki ni lah. Kalau waktu pun dah reti nak kata. Kan dia tulis kan? Nak? Dah mesti nak baca, ingat lah kata pendek. Aku nikahkan dikau, nak si bulan-bulan dengan anakku. Lepas tu, tambah balik tak apa. Pasal ayah dia nak kata penuh, boleh tambah. Kalam bukan kalam lain, kalam yang maslahat degak dengan akad, tak ada masalah. Dia kalam lain tambah ni, dah, dia masuk celah kalam ajnabi. Yang tidak ada faedah untuk akad, baru dah putus halak. Kalau dak, kalau benda yang dia kata tu dak benda yang berkait dengan nikah, dak betul walak. Umpamanya kata tema aku nikah kan akan nikah wahai putih bintang dengan kelabu binti hijau. Nah, mas kahwinnya RM200. Jawab anak tuna, ah dengar molek eh. Dia kata gitu. Aku terimalah nikahnya. Putu walak tak? Tak ada ulama kata putu walak. Pasal apa? Dengar molek tu adalah ada kena mengena dengan akal. Nah, boleh kata gitu. Putu walak ni kata benda lain. Nah, aku tinggalkan nikah wahai sepulang, habis sepulang dengan sepulang, habis sepulang, mak kami RM200. Nah, tunai. Anak tunai kata, eh, buka kipas sikit, okay, mana eh. Dia lapar kat nikah ni bukan kot'i, bukan soreh, istihad ulama. Nah, nak menterjemahkan akan keredaan masing-masing, ijab kabul. Dengar lapar. Bila lapar, berlakulah bermacam-macam. Nah, hasil keputusan istihad, macam-macam lapar. Nah, tak ada masalah. Panggil dia, kita tak sedar ni, kabur saya nak akad sendiri. Ha, baca lagu mana dia pun tunjuk lah. Ni baca gini. Tak boleh jawi, Romi. Ha, muda uti Romi, orang putih. Orang putih. Tak ada masalah. Nah, ha, senang kita diri jadi. Lagi pula akhbar kita. Ayah bagi anak kita, kita jadi wali. Ni laki orang lain, macam kita tak berhenti sangat. Nah, bukan suruh baca surah Al-Ankabu depan tu. Nah, akak ni kau Melayu. Dua kali. Ha? Ayah dia bisu. Dia bisu dah ada pak dara Toki. Toki ya. Nanti dulu dia kalau bisu dia pergi ke Toki pula. Bisu anak-anak wali pun ni. Faham? Pergi ke Toki. Dia Toki tak, tak Toki bisu juga. Pergi ke adik-beradik. Adik-beradik pun bisu juga. Anak dara. Semua bisu. Ha, semua bisu. Ha, semua bisu tak imam tu eh. Buat kan ni. Tak. Bukan tak ada ayah bahang ketua imam Yurikah lalu. Nah, ramai kan. Lepas pada pok, doki, doki tak ada. Tok nyang, tak nyang tak ada. Turun ke adik-beradik seperempuan ni. Adik-beradik tak ada. Anak saudara tak ada anak saudara, pok saudara dia, belah pok, belah abad, belah ayah, belah mak laki. Tak ada pok saudara belah ayah, sepupu. Nah, tak ada sepupu, apa lain lah pula. Bagi taliah tu, dia sebagai pendaftar yang mari rumah, kita baca lapan nikah, boleh tak? Buat gitu lah, niat tu. Nah? Ini kabur belaka. Ayah tidak halal hartanya diambil oleh salah seorang anak bila dia mati, bila si bila mati si ayah itu, boleh tak diambil harta itu, harta dia? Biasa ni. Ayah kata aku tak halal kalau aku mati bila-bila Muhammad ambil harta tu. Tiba-tiba mati ayah. Tak? Boleh ambil tak? Hukum boleh ambil. Nah, yang tak boleh ambil, waris yang bunuh si mati tak boleh ambil. Nah, al-qatil la yurisu. Orang yang tukar bunuh je tak boleh ambil makan saka. Tak, kalau kalau pewaris tu dibenci oleh tuan harta walaupun mana benci sekalipun tetap makan saka. Dan kalau wasiat, wasiat dah sah juga. Dia kena menang faraid dulu. Wasiat-wasiat ni selepas yang tak ada sebut dalam faraid. Ha. Mak dia kata ke anak dia hak tu hak sundum. Umpama kau tak reda memakan saka kalau kau mati bila-bila. Tak, dia makan juga lah. Wajib kena bagi juga. Walaupun orang tik mulut mak dia tu. Buat dalam sini tu. Ni dengar ni tak dengar ni. Tak kira. Tak pakar. Ha, ikut para Quran. Tuhan lebih reti bahasa lagi. Pada kita. Tak. Ha. Bagi ikut Tuhan ni satu kelapa ni satu benang ni. Satu dua, dua per tiga, satu per empat. Ada dah. Reda tak reda pun. Itulah. Dia makan. Sebab bila kita mati. Bukan hak kita. Pinjam anak cucu kita pula pinjam. Ya tu pinjaman. Anak kita mati, cucu pula pinjam. Barang pinjam. Kalau barang kita, bolang kanda kita-kita yang sodek, pojok, belangu, dapur kek, bola tu lagi. Nah. Kita beli barang dengan hutang sebelum habis bayar, boleh tak kita jual pada orang lain? Tak ada masalah. Kita akad hutang. Saya belilah barang ini, saya belilah motosikal ini. Saya belilah motosikal ini dengan daripada awak dengan harga RM1,500 hutang. Tak, ataupun dengan bayaran RM10 sebulan ni. Tak, umpama ni. Nah, kita baru bayar dua kali. Kita pun jual dah motor tu. Boleh? Tak ada masalah. Dia bayar kita, kita kena bayar hutang tu. Suku nak bayar. Tak ada. Tak ada masalah. Bukan nanti kita beli tunai baru boleh jual balik. Jauh. Kita beli hutang boleh jual tak. Eh? Kalau tidak nak jual kau ni, nak negeri semua kena beli cash lah ke baru boleh jual. Ha, nak penuh barang lah kerja. Nak cari jual ni lah kita. Nah, hutang dulu. Hutang ni supik, hutang ni, hutang bagian ni. Tak. Bank Mariatoh saja hutang lah dulu. Dah, Mariatoh tak boleh jual lagi. Kalau tu kan dia tak jual. Tak ayah lagi si bank ni. Tak tahu ke kerja. Nah. Isteri yang haid haram sentuh antara pusat dan lutut. Bagaimana pula isteri sentuh suami? Pulak dah. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad kalau isteri yang uzur, banyak surati wa rutbah antara pusat sampai ke lutut haram sentuh. Tersentuh tak apa. Nak sentuh ni, nak sentuh-sentuh nak jamuh, nak ambil seronok. Tak boleh. Dah? Asalnya haram jimak je. Ma'atazil nisa fil mahyi, jangan jimak perempuan itu sedang haid. Nah, dagu ni nanti siapa tu peha pun haram juga dah. Syaddu zara'i, nak berjaga-jaga. Neh, berjaga-jaga. Nah, takut jatuh ni lah. Takut jatuh. Macam timba, kita ambil timba. Nah, kita pun cabut air. Kalau kita cabut air, kita letak atas kerik dengan kita letak bawah. Hak mana bahaya? Asalnya jatuh tu tak boleh. Buah tak keret tak ada salah. Tapi buah tak keret pun orang marah juga. Jangan buah tak keret buah bawah. Dia apa? Takut jatuh dalam timba. Nampak lagi? Ha, jangan main dekat. Takut je luar. Ha, gitu. Nah, dia ada sepat dah jauh sikit. Faham lagi? Dia dah faham lagi ni. Nah. Ha. Segur belakang muka. Gitulah. Baik. Dah itu isteri. Dah kalau isteri nak pegang suami pula. Mana pula? Suami yang antara pusat dengan lutut kau. Ha, lah antara pusat dengan lutut kau suami. Kalau suami keluar hit juga. Gitu. Dah. Dah suami tak keluar hit. Jamah nak pegang kat mana-mana pun. Tak. Suami tak ada tak ada patah larang. Dah. Kau pandai lah nak detik nak apa pun kau pandai. Tak. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berjumpa minggu depan, bulan depan, panjangkan umur. Malam esok orang yang berdekatan dengan kemamang lah. Kuliah kitab perukunan sambung di Pondok Batu Pak. Baik. Kita membaca, mendapat ilmu sambil membantu. Dah pusat pengajian pondok. RM2.50 ni pondok belakang bayar pondok kita ni. Dah keluar dah buletin. Nah, kita keluar benda-benda lagu ni sebagai bahan bacaan, sebagai nak memberi pilihan kepada umat Islam memperbanyakkan buletin-buletin majalah-majalah yang bercirikan agama. Nah, di dalam negara kita ini. Sambil kita dapat ilmu, sambil berderma, orang yang berminat boleh beli. Dia keluaran tiap-tiap bulan sekali dah. Sebulan satu RM2, RM2.50 saja. Pedang Setiawan RM3.08. Nah, ini RM2.50 saja. Lebih murah daripada URTB dan mangga. Nah, beli yang ni. RM2.50. Nah, kalau kita tak baca, beri ke orang lain macam. RM2.50 sebulan kita pun habis. Tolong beli. Jual di luar ni. Nah, lepas syak kita pakat-pakat belilah. RM2.50 membeli sambil bantu pondok. Dan dia pun dapat membantu kita menambahkan pengetahuan kita tentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima'alamtana wa'alimna bima yang fa'una. Rabbana zinna alima rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa kina azabannam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.